Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Oke, kita lanjutkan pembahasan al-juz ustani min kitab mulakhas qaidul lughatil arabiyyah, yakni qaidus sharaf. Ya, jadi juz yang kedua ini adalah juz tentang kaidah-kaidah sharaf. Nah, apakah kaidah sharaf itu sama dengan ilmu tasrif? Kalau berdasarkan pernyataan penulis, tentu secara zahir, ya zahir dari zahir dari kalamnya penulis, ya berarti ada perbedaan antara kaidah sharaf dan ilmu tasrif mungkin ya. Saya juga nggak ngerti ini, apakah ada perbedaan antara kaidah sharaf atau ilmu tasrif. Cuma ya entahlah ya, coba nanti antum telaah ulang apakah ada perbedaan istilah kaidah sharaf dengan ilmu tasrif. Ya, selama ini saya menganggapnya sama aja ya, begitu. Mau itu kaidah sharaf maupun ilmu tasrif, ya maknanya sama aja, mengarah kepada permasalahan itu. Cuma memang selama ini yang saya ketahui, yang namanya kaidah sharaf atau ilmu tasrif itu bahasan utamanya adalah idgham, ibdal sama i'lal, kan begitu ya. Dan ilmu tasrifnya lah fa'ala fa'ala fa'alu, kemudian af'ala yuf'ilu dan sebagainya, 22 bab itu ya. Selama ini itulah yang saya ketahui yang namanya qaidah sharaf atau ilmu tasrif. Namun di kitab mulakhas ini saya ngedapati hal yang baru, di mana pembahasan qaidah sharaf itu mencakup isim ditinjau dari segi ini, isim ditinjau dari segi ini. Misalkan isim ditinjau dari segi adatnya itu masuk ke perkara qaidus sharaf. Yang biasanya isim mufrad, isim musanna, isim jama, kalau di kitab-kitab yang lain kita kenalnya di nahu. Namun di buku ini justru perkara itu masuk ke qaidus sharaf. Ya benar juga sih, maksudnya gak salah juga, karena memang apa, perubahan dari mufrad ke musanna ke jama itu kan bahagian dari sharaf ya, bahagian dari perpalingan mungkin. Nah kaedahnya beginilah dia, kaedah memusannakan, kaedah menjamakan, ya maka masuklah perkara itu ke perkara qaidus sharaf. Ya wallahu a'lam. Nah kalau kita lihat di Jami'ud Durus, sebentar ya saya ingat, di Jami'ud Durus tidak disebutkan secara spesifik, kayaknya saya ingat saya ya, tidak disebutkan secara spesifik apakah itu masuk kategori sharaf atau nahu. Coba nanti saya lihat lagi lah ya, atau mungkin ada yang bawa Jami'ud Durus, enggak ada? Ah, ada bawa? Ah, coba lihat bang, masya Allah bawa dia. Wah, udah pegangan mulia, masya Allah. Mantap ya. Sampai labu. Oh, ini berjilid-jilid ya. Oh, ya, masya Allah Pak. Ya, jadi enggak masuk ya. Enggak masuk ke bab tasrif. Ya, hanya diberi judul, jadi enggak disebutkan secara spesifik apakah ini bab tasrif ataukah bab nahu, cuma diberi judul al-ismu wa aqsamu. Ya, di situlah dikenalkan kepada kita tentang mufrad, isim jama, kemudian isim mudzakkar, isim muannas dan yang lainnya. Ya, jadi cuma diberi judul al-ismu wa aqsamuhu. Adapun pembahasan tasrif itu dimulai dari al-babus salis, yakni yang judulnya tasriful af'al. Nah, disitulah pembahasan tasrif. Nah, di situ juga lah diperkenalkan tentang masalah idgham, ibdal dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi mungkin ini saya pikir ini yang permasalahan isim mufrad, isim musanna, kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, di kalau di kitab Jami'ud Durus itu semacam muqaddimah, ya. Muqaddimatu ilmi shorfi wan nahwi, wallahu a'lam. Ya. Namun kalau di buku ini yang ada di hadapan kita ini, yaitu Mulakhas Qaidil Lughatil Arabiyyah ini, maka permasalahan-permasalahan tadi masuk ke qawaidus shorf. Nah, kaidah shorf kita ini itu terbagi kepada beberapa fasal, dan kita sudah sampai kepada fasal yang ketiga. Jadi pembahasan kaidah shorf ini, ya, kalau kita perhatikan secara keseluruhan dari buku ataupun dari juz yang kedua ini, maka ternyata terbagi kepada beberapa fasal. Ya. Nah, ada fasal-fasalnya lagi. Nah, kita sudah sampai pada fasal yang ketiga, yaitu fasal isim ditinjau. Fasal yang keempat, ya. Afwan. Sudah sampai ke fasal yang keempat, ya. Fasal yang keempat yaitu isim ditinjau dari sisi adatnya. Isim diperhatikan, diamati kepada bilangannya. Isim diamati berdasarkan kuantitasnya. Nah, sebagaimana yang sudah kita kenali sebelumnya, isim diamati berdasarkan kuantitasnya itu ada yang disebut dengan isim mufrad, ada yang disebut dengan isim musanna, dan ada yang disebut dengan isim jama'. Nah, jadi ini menurut penulis, mufrad, musanna, jama' ini perkara sharaf. Ya, karena masuk ke juz yang kedua ini, yaitu juz qawaidus sharaf. Merupakan fasal-fasal daripada qawaidus sharaf, yaitu fasal isim ditinjau berdasarkan bilangannya. Ada isim itu disebut dengan mufrad berdasarkan bilangannya, ada isim itu disebut dengan musanna, ada isim itu disebut dengan jama' berdasarkan bilangannya. Nah, apa yang dimaksud dengan mufrad itu kemarin sudah kita bahas, ya, dan sudah diterangkan oleh muallif, dan juga apa yang dimaksud dengan musanna itu sudah kita bacakan keterangan muallif. Nah, sekarang kita masuk ke jama'. Apa yang dimaksud dengan jama'? Maksudnya isim jama'. Ya, di sini muallif menerangkan al-jam'u huwa ma dalla ala akthar aktsarin atau aktsa aktsara. Ya, baik. Kenapa begitu, Mas Gulam? Iya, isim ghair munsharif. Apa mani'nya, Mas Khair? Aktsar kata Mas Gulam adalah isim ghair munsharif. Apa mani'nya? Mengikuti wazan fi'il, maksudnya, ya, wazan fi'il, ya. Jadi, tapi masih kurang, ya, alasannya masih kurang, yaitu al-wasfu ma waznil fi'il, yaitu dia ini merupakan kata sifat sekaligus mengikuti wazan fi'il, ya. Ala aktsara min atsnaini aw itsnataini, itsnain dan itsnatain ini bahasa Indonesia sama aja, jadi gak perlu dua-duanya kita bahasa Indonesiain, ya. Cukup dari dua, begitu saja. Nah, jadi jama' itu ialah apa saja. Yang menunjukkan kepada makna lebih dari dua. Mana khabar al-jama', Mas Gulam? Iya, khabar al-jama' adalah ma. Jadi jama' itu adalah sesuatu. Ya, khabarnya adalah sesuatu. Kok khabar sesuatu sih? Sesuatu yang gimana? Ya, makanya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ma itu kan isim mausul, dan inti daripada isim mausul itu terdapat pada silatul mausulah. Nah, jadi jama itu adalah apa saja yang menunjukkan kepada lebih dari dua, atau dua, ya, maksudnya sama-sama dua, ya, lebih dari dua gitulah kira-kira. Itu yang dimaksud dengan al-jama. Contoh katanya, muhandisuna, mudarrisatun, anharun. Maka ini contoh-contoh kata jama' yang terdapat di dalam bahasa Arab. Kenapa bisa kita bilang dia ini jama', muhandisuna? Karena muhandisuna adalah ma, sesuatu. yang menunjukkan kepada makna lebih dari dua. Begitu pula dengan mudarrisatun. Kenapa kita katakan mudarrisatun jama'? Karena ma dalla ala akthari minasnain awisnatain. Karena mudarrisat adalah apa saja ataupun sesuatu yang menunjukkan atas lebih dari dua. Begitu juga dengan anhar, kita katakan dia jama' karena dia adalah ma, sesuatu. Dalla ala akthari minasnain, yang menunjukkan kepada lebih dari dua. Kemudian kata beliau, al-jam'u thalasa. Ya, al-jam'u thalasatu anwa'in. Jama' itu ada tiga macam. Jam'u mudzakkarin salimin. Ini mana yang benar ini? Pak Saif. Al-jam'u thalasatu anwa'in. Jam'u mudzakkarin salimun atau jam'i mudzakkarin salimin. Al-jam'u thalathatu anwa'in. Jam'u mudzakkarin salimun atau jam'u mudzakkarin salimin. Jam'u ya, sebagai badal dari mubdalnya. Mubdalnya mana? Mubdalnya al-jam'u. Mubtada itu. Mubdalnya thalatha. Iya. Jadi mubdalnya salah saya, bukan anwa' ya. Iya. Salah sah, bukan anwa' ya. Iya begitu. Kira-kira anwa' atau salah sah? Anwa'. Kalau anwa' berarti jam'i mudzakkarin salimin. Tapi kalau salah sah berarti jam'u mudzakkarin salimun. Hah? Salasa. Kenapa kok pilihannya salasa, kok enggak anwa? Iya. Karena memang tiga kan yang sedang kita terangkan, yang sedang kita yaitukan, yang sedang kita tafsir adalah tiganya. Dan tiga tersebut adalah jam'u mudzakkarin salim, satu. Jam'u muannatsin salim, dua. Dan jam'u taksirin, tiga. Ya, jadi yang lebih tepat itu merupakan badal dari salasa. Ya, al-jam'u salasatu anwa'in kata beliau. Jadi dalam bahasa Arab, jama' ini terbagi kepada tiga macam. Beda dengan mufrad yang kemarin sudah kita bahas, beda dengan musanna yang kemarin sudah kita bahas, itu enggak ada macamnya. Ya udah, mufrad cuma ada satu macam. Musanna ya cuma ada satu macam. Nggak ada dua macam ataupun tiga macam. Nah, adapun jama' itu ada tiga macam. Ada yang namanya jama' mudzakkar salim dalam bahasa Arab, ada yang dia masuk kategori jama' muannats salim, ada yang dia itu jama' taksir. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga jenis ataupun ketiga macam jama' yang terdapat di dalam bahasa Arab ini. Ya, kita mulai dari jama' mudzakkar salim. Silahkan baca Mas Santo. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan. Iya. Yeah. Jam'u mudzakkarin salimin. Jam'ul ada alif lam. Oh iya, yeah. Jam'ul mudzakkarin salimin. Kok bisa ada tanwinnya lagi? Hah? Ada alif lam kok ada tanwin? Oh. Awalan jam'ul mudzakkarin salimin. As-salim, ya as-salim. Itu bahasa Indonesianya apa? Selamat. Yang selamat. Yang selamatnya apanya? Dari dua kata yang ada sebelumnya, itu yang selamat yang mana? Hah? Mudzakkarnya yang selamat. Mudzakkarnya selamat berarti laki-lakinya yang selamat, begitu ya? Kalau jam'u berarti salimun. Iya. Ya, jadi yang selamat adalah jamaknya. Iya, jamaknya yang selamat. Kenapa kita bilang selamat? Ini dulu sudah pernah kita terangkan. Ya, dia diistilahkan ataupun dilakopi dengan selamat karena jamaknya tidak terjadi perubahan dari bentuk mufradnya. Makanya kita bilang selamat. Nah, berarti yang selamat adalah jamaknya, bukan mudzakkar yang selamat. Baik. Ulangin. Awalan. Jamul muzakkari salim. Iya. Saubu jamin al muzakkar al muzakkari. Saubu, ulangin. Saubu. Saubu jam jamin. Mudhaf kok bertanwin? Oh. Saubu jamil al muzakkari salimi. Iya. Yusabu jam'u al-muzakkari as-salimu. Iya. Biziyadati wawun. Kenapa enggak bertanwin? Biziyadatin. Kenapa bertanwin? Ada huruf. Enggak, kenapa bertanwin? Mudhaf ilaih. Dia bertanwin karena mudhaf ilaih. Karena ada kemasukan huruf jar. Enggak, kenapa dia bertanwin? Bukan kenapa dia jar. Kenapa bertanwin? Isim. Iya, karena dia isim. Baik, kemudian biziyadatin wawun. Biziyadatin wawun. Wawun kenapa marfu? Mubtada. Sebagai mubtada. Mubtada dari biziyada. Bisa. Apa bahasa Indonesia ziyadah? Tambahan. Menambah. Oh, ya, dengan menambah kan gitu. Oh, bukan dengan tambahan. Ya bisa juga dengan tambahan. Dengan tambahan. Nah, apa bahasanya itu? Dengan tambahan huruf waw. Ah, dengan tambahan waw. Berarti waw sebagai apa? Masa sebagai mubtada kalau bahasa Indonesianya dengan tambahan waw. Masa waw mubtada? Bahasa Indonesia kayak begitu. Apa bacaannya itu Bang Budi? Biziyah? Iya, biziyadati wawin. Kenapa enggak bertanwin ziyadahnya? Iya, dan waw mudhafun ilai. Jadi itu susunan idhafah, Mas Santo. Iya. Iya. Artinya dengan tambahan dari waw. Iya, dengan tambahan waw. Nah, ini namanya idhafah lafzi. Iya, bukan idhafah maknawi ya. Yang artinya antum jangan cari makna untuk dia, jangan berikan makna yang tiga itu kepada susunan idhafah ini karena ini idhafah lafzi. Ya, lanjutkan. Biziyadati wawin wa nunin. Ala mufradihi. Iya. Fi halatir rafi. Wayaun. Wayain. Ya. Ya, coba nanti kita buktiin. Terus wayain. Wayain wa nunin fi halatain nasbi wal jarri. Fi halatai an-nasbi wal jarri. Kalau diwasal? Ya. Kalau diwasal bagaimana jadinya? Ya kasrahkanlah. Oh, ya kan? Itu kan hukum asalnya ya. Kan kemarin kan iya, kemarin waktu di pembahasan alfiah ya. Itu kan sudah kita fixkan ya bahwa apabila sukun ketemu sukun antar kalimah maka maka asalnya adalah dikasrohkan kecuali beberapa keadaan. Hanya beberapa keadaan ya. Jadi asalnya dikasrohkan kecuali beberapa keadaan. Baik, jadi fi halatayn nasbi wal jarri. Ya, jadi enggak usah takut-takut ngasrohkannya. Yang enggak kasrah itu cuma kum sama min kemarin ya. Setelah kita bahas. Yang enggak kasrah itu cuma kum sama min. Ya, yang lainnya kasrah. Nah, selain daripada itu kasrah kecuali huruf mat ya, itu juga dikecualikan. Huruf mat justru tidak dibaca. Ya. Nah, ini kan bukan huruf mat ya. Halatay itu bukan huruf mat. Karena huruf mat itu adalah Bang Budi. Huruf mat adalah alif, waw, dan ya. Sih kurang lah. Enggak semua alif, waw, dan ya adalah huruf mat. Huruf mat adalah iya, itu huruf illah, benar. Empat itu. Yang berapa? Apa? Huruf mat alif yang berfathah gitu kan. Alif yang berfathah. Alif mana bisa fathah? Oh, alif yang sebelumnya. Iya. Oh, yang sebelumnya koma. Iya. Tapi masih kurang itu. Kurang ya. Masih. Ya, masih ada kurang sedikit sih. Waw sukun ya. Ah, ya waw sukun. Ya sukun. Nah, itulah yang huruf mad. Nah, baik. Jadi kita bahas ini waya'in wa nunin fi ya, tadi itu bacanya Mas ya, Mas Anto. Waya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Apa alasannya Mas Gulam? Iya. Jadi berarti aslinya waya'in. Kan ma'tufnya, ma'tuf alaihnya adalah waw wa nun, kan begitu. Berarti kalau misalkan kita takdirkan, berarti gimana nih? Ya, ini yang nih, yang waya'in. Ya, ma'tufnya itu kalau kita takdirkan berarti bagaimana? Iya, bahasa Arabnya. Itu kan bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya berarti kalau kita takdirkan ya, ikut yang sebelumnya lah, ikut ma'tufnya lah. Iya, ikut ma'tuf. Iya dan ma'tuf. Iya, itu dia takdirnya. Ya, jadi takdirnya wa bi ziyadati ya'in wa nunin. Ya, sama kayak sebelumnya, sama seperti ma'tufnya. Kan ma'tufnya kan wa bi ziyadati wawin wa nunin. Berarti takdirnya wa bi ziyadati ya'in wa nunin. Nah, begitulah dia. Baik. Nah, yusaghu jam'ul mudhakkar salim. Yusagh ini sigah apa? Pak Rudi. Yusaghu. Bacaan tadi. Iya, yusaghu sigah apa? Fil mudhari lil ma'lum atau lil majhul? Lil ma'lum ya. Yusaghu fil mudhari lil ma'lum. Wazannya? Iya. Yusaghu. Iya, yusaghu fi'il mudhari' lil ma'lum. Wazannya? Wazannya? Fa'ala yufa'alu. Fa'ala yufa'alu. Kurang tuh hurufnya. Iya. Ini so iya. Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala jadi isinya fa'ala yufa'alu. Ah, itu dia. Lil majhul. Nah, jadi ini adalah lil majhul. Nah, ini lil majhul. Ya, ini kan fi'il mudhari lil majhul. Ini mujarrad atau mazid ini? Karena masalahnya mujarrad dan mazid itu sama. Fa'ala, yaf'ilu, yaf'ilu majhulnya apa? Yuf'alu. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu majhulnya apa? Ya sama kan. Nah, jadi ini yuf'alu dari fa'ala atau yuf'alu dari af'ala? Bang Budi, ini yuf, karena ini majhul berarti artinya apa? Dibentuk kan gitu ya. Dicetak gitu ya. So itu kan bentuk. Siwa, antum kan sering dengar kata siwa kan? Maklumnya apa? Ya justru ya. Itu saya tanya. Kalau maklumnya udah antum tanya, pandai kali Bang Budi. Dia nggak ada tambahan. Nggak ada? Ini apa? Berarti mujarrad. Berarti ini yuf'alu dari fa'ala, bukan yuf'alu dari af'ala ya? Bukan ya? Nah, kalau yuf'alu dari fa'ala berarti fi'il madhi mujarradnya adalah iya, sholakoh, enggak mungkin bisa dibilang sholakoh. Iqlal kan lah, mainkan lah iqlalnya. Berarti apa? Sholakoh. Iya, sholakoh, bukan sholga ya. Bahasa Indonesia sholga. Sholga. Sholakoh ya. Sifat apa namanya itu? Sifat apa namanya itu? Iya, kalau kan kita ngomongnya kan go, bukan ga. Kalau bahasa Indonesia kan ga kan. Nah, sifat apa namanya itu jadi go itu? Hah? Iya, isti'la, masyaallah. Barakallahu fiik. Ya, sifat isti'la namanya. Jadi ghain itu punya sifat isti'la. Jadi kalau antum ngomongnya soga, isti'la kan soga, jadilah dia itu. Baik. Nah, jadi soga. Kalau kita lihat di kamus, apa bahasa ini soga? Bentuk. Hah? Terbentuk. Membentuk atau terbentuk? Membentuk. Soga. Soga. Jadi mujarratnya artinya membentuk. Oh iya. Oh, berarti benar kalau memang begitu. Kalau memang mujarratnya maknanya so apa maknanya membentuk, berarti memang ini maklum apa majhul daripada fa'ala. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Tapi kalau sagha terbentuk kemudian asagha membentuk, berarti barulah ini majhul dari maklum af'ala. Ya mazid, wallahu a'lam. Ya itu yang ngebuktiin memang kamus lah ya, kita perlu banyak-banyak perbendaharaan mufradat ya dalam hal ini. Nah, jadi poin pertama yang akan kita jelas yang akan kita jelaskan adalah jamak mudzakkar salim ya, sebagaimana kata beliau. Awalan pertama-tama kita terangkan jam'ul mudzakkar salimu. Entah, Sat, belum ada musawwu ini berarti cuma mudzarinya. Maklum. Oh, kalau sebelum ada ini berarti sagha yasughu. Kalau memang dari bab fa'ala, fa'ala yaf'ulu. Iya, sagha yasughu. Nah, kemudian dimajhulkan jadilah yusaghu. Kan begitu. Nah, demikian. Baik, jadi pembahasan jamak mudzakkar salim ini ternyata terdapat beberapa poin pula lagi. Ya, jadi ternyata terdapat beberapa poin lagi. Nah, poin pertama yang kita bahas terkait jamak mudzakkar salim adalah poin sawgu jam'il mudzakkaris salim, tentang bentuk jamak mudzakkar salim. Gimana sih bentuk jamak mudzakkar salim supaya kita bisa ngebedain mana yang shighah jamak mudzakkar salim, mana yang shighah jamak muannats salim, dan mana yang shighah jamak taksir. Jadi pertama-tama ya di poin pertama ini kita diperkenalkan tentang bentuk jamak mudzakkar salim. Kata beliau, yusahu jam'ul mudzakkaris salimu bi ziyadati wawin wa nunin ala mufradihi fi halati ar-raf'i wa ya'in wa nunin fi halati an-nasbi wal jarri. Ya, simpel keterangannya. Kata beliau, jamak mudzakkar salim itu ya, itu dibentuk ya, kan begitu, dibentuk atau diformat dengan cara menambahkan waw dan nun kepada bentuk mufradnya ketika dia rafa, dan dengan cara menambahkan ya dan nun ketika dia nasab dan jar. Ya, apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jar, ini sudah kita kenali. Nah, jadi ketika dia rafa, maka cara ngebentuknya, cara memformatnya adalah dengan menambahkan waw dan nun di akhir mufradnya. Ketika dia nasab ataupun ketika dia jar adalah dengan cara menambahkan ya dan nun di akhir mufradnya. Begitulah pembentukan jamak mudzakkar salim. Jelas ya? Nah, kemudian ada tambahan lagi ya terkait pembentukan jamak mudzakkar salim ini, kata beliau, wa yuk sila lanjutkan Mas. Wa yuk saru ma qablal aliyai fi jam'il fi jam'il mudzakkari asalmi fi halatain nasbi wan wal jarri. Iya, lanjut. Wa yakunu wa takunu annunu maftuhatun fi jami'i halati al-i'rabi. Iya, baik. Iya, wa takunu annunu Watakunun nu. Iya. Maftuhatan. Iya, maftuhatan. Maftuhatan. Maftuhatan. Maftuhatan. Di jami'i alatin i'rabi. Iya. Nah, jadi kata beliau, wa yuksaru ma qabla al-ya fi jam'il mudzakkar salim fi halati an-nasb wal jarri. Nah, untuk harakatnya ya, untuk harakat huruf sebelum ya Ya, untuk harakat huruf sebelum ya yang terdapat pada jamak mudzakkar salim tersebut itu dikasrohkan kalau dia nasab dan jar. Nah, kalau dia rafa bagaimana? Ya karena waw maka didhammahkan. Ya. Karena kan tadi kalau rafa kan dengan menambahkan waw dan nun. Berarti kalau rafa itu huruf sebelum waw-nya didhammahkan. Adapun ketika nasab dan jar, huruf sebelum ya jamak mudzakkar salimnya itu dikasrohkan. Terkait harokat nunnya, maka kata beliau wa takunun nunu maftuhatan fi jami'i halatil i'rab. Maka harokat nunnya itu mau i'rabnya apapun itu difathahkan. Ya, jadi yang berbeda hanya harokat huruf sebelum ya. Harokat huruf sebelum ya ada dua. Kalau rafa dia dhammah, kalau jar dan nasab dia kasrah. Adapun kalau harokat nunnya apapun i'rabnya tetap fathah harokat nunnya. Ya, demikian. Contohnya seperti apa? Hadaral ini fannanun ya. Atau fananun. Apa artinya ini? Fananun atau fannanun? Fannanun. Iya, fannanun ya. Nih, para artis. Para artis ya. Hadaral fannanuna. Ya, fannanu. Nah, sebelum waw itu nu. Bamma fannanu, jadi bukan fannanau, bukan fannanauna, tapi fannanuna. Namun ketika ini kan rafa, ketika dia nasab ataupun ketika dia jar, contohnya innallaha yuhibbul muhsini, muhsini bukan muhsinai tapi muhsinina. Nah, terkait nunnya maka kita bisa lihat di situ ketika baik tatkala rafa maupun tidak rafa maka tetap fathah. Nah, nah demikian. Wallahu a'lam. Ini poin pertama terkait jamak mudzakkar salim. Ya, sekarang kita bacakan poin yang kedua. Mas Santo. Ma yajma'u yamkul mudzakkari as-salim. Ma yajma'u atau ma yujma'u? Ma yujma'u. Ma yujma'u? Ya, ma yujma'u. Hmm. Yamkul al-mudzakkari as-salim. Kenapa jamak itu marfu? Naibul fa'il dari yujma'. Dari yujma', naibul fa'il dari yujma'. Sebelum yujma' itu ada Salah. Jadi jam'a. Jam'a. Iya. Jam'a sebagai maf'ulun bi. Maf'ulun bi dari Dari yajma'u, berarti ini yajma'u ya, bukan maya. Eh, nggak bisa ya. Gimana nih? Oh, berarti yajma'u. Hah? Yajma'u. Maya jema'u ya, maya jema'u. Apa bahasa Indonesia yajma'u? Menggabungkan. Menjamakkan. Menjamakkan. Iya. Menjamakkan ya, berarti mana yang menjamakkan? Maksudnya mana fa'il yajma'? Dhamir mustatir kembali ke ma, gitu. Ke ma, berarti sesuatu menjamakkan jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi poin ini kita membahas tentang apa yang menjamakkan jamak mudzakkar salim. Bukan. Nah, jadi kalau gitu. Itu tidak berarti. Tidak ya? Ya. Oh, jadi tidak menjamak jamak mudzakkar salim tidak menjamak gitu maksudnya. Jamak mudzakkar salim tidak menjamak. Jamak mudzakkar salim tidak menjamakkan. Tidak menjamakkan. Tidak dijamakkan. Tidak dijamakkan. Oh, berarti ma yujma'u. Gitu. Iya, ma yujma'u jam'ul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tidak dijamakkan. Lo orang dia dijamak ngapain dijamakkan? Ya, jamak kan dijamakkan. Apa-apa? Apa-apa yang menjamakkan jamak mudzakkar salim. Jadi kita ngebahas di poin ini kita membahas tentang sesuatu yang menjamakkan jamak mudzakkar salim. Ya, sesuatu yang menjamakkan jamak mudzakkar salim, ya kita lah yang menjamakkan jamak mudzakkar salim. Yang menjamakkan apa nih bacaannya, ikhwah? Yujma'ul. La yujum ma yujma'u, ma yujma'u jam'a atau ma yujma'u jam'u? Ma yujma'u jam'u. Ma yujma'u jam'u ya. Baik, Bang Budi. Gimana Mas Khair? Jam'a, Ustaz. Jam'a ya. Gimana Mas Khair, Ma? Ma yujma'u jam'a ya. Berarti sama ya. Ma yujma'u jam'a. Baik. Fahmi, gimana bacaannya nih Fahmi? Pak Rudi, gimana bacaannya Pak Rudi? Ma yajma'u. Ya jama'u ya, bukan yujma' ya. Maklum ya. Ma yajma'u jam'a atau ma yajma'u jam'u? Ya jama'. Ya jama'. Ya jama'. Kan ya jama'u jam'a. Aslinya kan jami'a ya jama'u kan? Kok jami'a? Jama'a lah. Jama'a ya jama'u. Iya, ya jama'a ya jama'u. Ma ya jama'u jam'al mudhakar salimu. Apa bahasa Indonesia-nya? Ma ya jama'u jam'al mudhakar salim. Tidaklah. Oh tidak, berarti ya mana yang menjadi fa'il dari ya jama'? Kalau ma itu tidak bahasa Indonesia-nya, maka mana yang menjadi fa'il bagi ya jama'? Nah, tapi tadi anta bacanya jam'a, Bang. Bacanya ma ya jama'u jam'a atau ma ya jama'u jam'u? Ma ya jama'u jam'u. Berarti apa bahasa Indonesia-nya? Tidaklah jama' itu dijama'kan. Tunggu dulu. Kalau jam'u itu fa'il, berarti kan dia sab. Jek. Dahuluin. Gitu aja. Jama' mudzakkar salim tidaklah dijama'kan. Jama' mudzakkar salim tidak menjama'kan, bukan tidak dijama'kan. Ya kan tadi anta bacanya ya jema'u kan? Ini ya jema'u atau ya jema'u? Berarti jama' mudzakkar salim tidak menjama'kan atau jama' mudzakkar salim tidak dijama'kan? Ah, gimana Mas Gulam? Apa saja. Ah, apa dulu bacanya? Apa dulu bacanya? Di jema'u. Iya. Yeah. Jama' mudzakkar salim. Ma yu gimana? Ma yujma'u. Ma yujma'u jam'a al ya jam'al mudzakkaris salima berarti ya. Jadi ma yujma'u jam'al mudzakkaris salima. Ini dalam bentuk apa ini? Fi'ilnya. Enggak, dalam fi'ilnya dalam bentuk apa anda bikin ini? Fi'il apa? Majhul. Dalam bentuk majhul berarti mana naibul fa'ilnya? Kembali ke berarti ma isim mausul. Nah, kalau gitu bagaimana bahasa Indonesianya? Apa yang saja makan dengan jamak mudzakkar. Oh, masyaallah, mantap. Iya. Masyaallah, itu dia yang benar Bang Budi. Jadi ma yujma'u jam'al mudzakkar salim. Apa saja yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Baik. Begitulah dia. Jadi jam'al mudzakkaris salim ini adalah maf'ulun bih. Yang aslinya ini maf'ul bih kedua. Sebelum dijama' sebelum dimajhulkan, jam'al mudzakkaris salim adalah maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih yang pertamanya yang menjadi naibul fa'il. Nah, ketika fi'ilnya dirubah menjadi majhul, maka maf'ulun bih yang pertama itu menduduki kedudukan fa'il atau yang biasa kita kenal dengan naibul fa'il, sementara maf'ulun bih yang kedua ya ya udah enggak jadi maf'ulun bih kedua lagi, jadi maf'ulun bih pertama lah, kan gitu. Naibul fa'il berupa apa? Hah? Naibul fa'il apa? Berupa dhamir mustatir yang kembali kepada ma. Yang kembali kepada ma. Jadi aslinya begini. Ya yajma'u kok yajma'u? Ajma'a yujmi'u ya. Ajma'a, ha? Itu ijma' ya. Kalau ajma'a ya. Iyalah jama'a ya jama'u ya. Ya jama'u ahlun nuha, kan gitu ya. Ya jama'u ahlun nuha ma, kan gitu ya. Ataupun syai'an ya, bukan syai'an ya. Bagaimana membahasnya nunsonnya? Ahlun nuha, ha? Naibul, iya, naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepada ma. Berarti ma dia dijamakkan Iya, jadi sesuatu yang dia dijamakkan jamak mudzakkar salim, yang dia dijamakkan berjamak mudzakkar salim, gitulah. Kalau kita maklumkan bagaimana nih? Siapa yang bisa memaklumkannya? Ya jama'u ahlun nuha ma iya, mana maf'ulun bihnya? Ya jama'u ahlun nuhati, ya jama'u ahlun nuhati ma at, ya kita ganti ke syai'un ya. Ya enggak bisa kita ganti ke ma ya. Kalau tetap kita pakai ke ma, mau enggak mau pakai lagi yujma'nya gitu. Ya, mau enggak mau pakai lagi jadinya yujma'nya. Ya begitu. Wallahu alam. Intinya ya ini adalah fi'il mudhari lil majhul yang naibul fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada ma, jadi ma itu bukan huruf nafi ya, melainkan isim mausul. Ma yajma'u jam'al mudzakkar salim. Apa saja yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Ya seperti kata Mas Gulam tadi. Masyaallah. Ha. Gimana? Iya, maf'ulun bihnya 2. Apanya? Oh, kan banyak, ada banyak fi'il. Nah, bisa jadi juga, ya bisa jadi juga kita secara zahir kita katakan ini maf'ulun bih kedua. Namun bisa jadi juga kita katakan seperti misalkan dakhalal jannata. Ya, dakhalal jannata kan sebenarnya aslinya adalah dakhala ilal jannata. Jadi naz'ul khafid. Ya, ini menghilangkan huruf khafat. Ya, jadi bisa kita katakan nas'ul khafid yang aslinya ma yujma'u bi jam'il mudzakkaris salim. Ya ma yujma'u atau ma yujma'u ala jam'il mudzakkaris salim. Apa saja yang dijamakkan berdasarkan jamak mudzakkar di atas jamak mudzakkar salim atau apa saja yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim namun nas'ul khafid. Ya, ini peluputan ataupun penanggalan huruf khafat. Ya, silakan bahas bab nas'ul khafid. Ya. Baik, demikian. Ya, ketika huruf khafat kita buang, ya, huruf khafat yang bermakna ta'diyah, ya ketika huruf khafat yang bermakna ta'diyah itu kita buang, maka secara otomatis dia akan menjadi maf'ul. Kan begitu. Seperti dakhala ilal baiti, dakhalal baita. Nah, demikian. Dari konteks yang dibawa siap berkalangnya bisa ya? Iya. Dari cerita yang dibawa semuanya. Benar. Oleh karena itu berdasarkan cerita yang dibawalah nanti kita baru bisa nentuin bahwa ini adalah fi'il mudhari' lil majhul dan jama' adalah maf'ulun bi. Kan begitu. Karena enggak bisa pilihan yang lain dan juga pun enggak mungkin kan? Enggak mungkin kita katakan jama' mudzakkar salim tidak menjama'. Ya, itu apa maksudnya jamak mudzakkar salim tidak menjamak atau jamak mudzakkar salim sesuatu yang menjamakkan jamak mudzakkar salim enggak mungkin juga ya sesuatu yang menjamakkan jamak mudzakkar salim ya kitalah sesuatu itu kitalah yang menjamakkan jamak mudzakkar salim kan begitu kan kita yang ngebuat terlebih lagi dari permisalan itu kan memang contoh dengan alam iya betul nah disinilah kita semakin akan paham bacaan dari judul yaitu ketika beliau katakan la yujma'u jam'al mudzakkaris salim illa al-'alamu was-sifatu kata beliau. Nah, jadi la yujma' di sini mana naibul fa'ilnya? Hah? Dhamir mustatir. Jadi iya, al-'alamu was-sifatu. Ya. Iya. Hah? Alam. Iya, alam. Iya. Yang biasa kita kenal alam itu alam apa? Iya. Iya. Tepat. Oh, maksudnya kalau mau maklumkan ya benar. Jadi ya jama'u ahlun nuhati al-alama was-sifata jam'al mudzakkar salim. Iya, betul. Begitu dia. Oh bisa juga ya. Ya yang mana? Enggak, kalau isim enggak semua isim masalahnya. Ya, gimana? Di dalam isim ya kan. Oh enggak, ini kan tadi kita bahas judul, bukan bahaslah. Kalau bahaslah baru cocok. Ini yang bahas judul, mayu jemaah. Mayu jemaah kan jumlah majhuliyah. Nah, kalau misalkan jumlahnya kita positifkan, kita aktifkan atau pakai maklum. Nah, gimana bentuk maklumnya? Berarti kan kita harus masukkan fa'ilnya. Nah, fa'ilnya siapa? Ahlun nuhala kan gitu. Ahlun nuhati. Berarti seluruh isim nanti jadinya. Kan gitu. Ya kan? Ahli nuha menjamakkan isim dengan jamak mudzakkar salim. Lah faktanya enggak semua isim kan gitu. Nah, ini kan kita memang pembahasannya ma apa saja. Nah, berarti mau enggak mau memang ya si apa saja tadi kita sebutin ketika kita maklumin si apa saja tadi kita sebutin. Kan begitu. Nah, ya. Sama sifatnya ya. Oh, beginilah. Ma yajma'uhu ahlun nuhati, iya kan gitu. Ma yajma'uhu ahlun nuhati jam'al mudzakkar salim. Apa saja yang dijamakkan oleh ahlun nuha dengan jamak mudzakkar salim. Ya begitulah dia. Ma yajma'uhu ahlun nuhati jam'al mudzakkar salim. Nampak kelihatan ya, enggak pernah pakai bahasa Arab. Ketahuan. Iya. Ya, jadi baru setelah itu ahlun nuha fa'ilnya kita hapus, maka si ha tadi menduduki kedudukan fa'il sehingga jadilah ma yujma'u. Ya, jadi aslinya ma yajma'uhu ahlun nuhati. Kan begitu. Kemudian jadilah ma yujma'u jam'al mudzakkaris salim, ya. Baik, kemudian pembahasan poin ini kata beliau la yujma' ya la yujma'u jam'al mudzakkaris salim illal 'alamu wassifatu kata beliau. Jadi enggak ada yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim kecuali alam dan isim sifat. Jadi yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah alam dan sifat. Kalau bukan alam dan kalau bukan sifat berarti tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Wa yustaratu fil alami ay yakuna li mudzakkarin aqilin khaliyan min at-ta'i wat tarkibi. Masih ada syarat lagi. Belum berhenti sampai di situ ya. Belum berhenti sampai di la yujma'u jam'al mudzakkaris salim illa al-'alam wa sifat. Tapi masih ada lanjutannya. Jadi kata beliau, tidaklah ada yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim kecuali alam dan sifat, dan disyaratkan untuk isim alam ayyakuna limudzakkarin aqilin khaliyan min at-ta'i wat tarkib. Ini syaratnya. Hendaklah isim alam tersebut itu untuk mudzakkar yang berakal yang tidak disertai huruf ta di akhirnya dan bukan tarkib. Namanya bukan tarkib. Ya, bukan tarkib masji. Wallahu alam, itu kata beliau di sini. Qalian minat ta'i wat tarkib katanya. Nah begitu. Ini syaratnya. Jadi isim alam yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim pun itu mesti isim alam mudzakkar yang berakal. Jadi kalau isim alam mudzakkar yang tidak berakal enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya kitabun. Contohnya apa? Isim alam, iyalah contohnya misalkan seperti Aliyun ya. Tapi Aliyun ini nama ini. Ya, kan ada orang maniak gitu ya. Maniak setiap bendanya dia kasih nama kan gitu. Setiap benda yang ada di kamarnya dikasih nama umpama kan gitu. Jadi meja yang ada di kamarnya dia kasih nama Ali kan gitu. Tempat tidurnya dia kasih nama Umar umpama kan gitu. Nah, jadi mejanya ada tiga, yang ketiga-tiganya bernama Ali umpama. Maka ini enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim berdasarkan ketentuan yang beliau katakan. Karena yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim apabila alamnya itu li mudzakkarin aqil. Jadi kalau misalkan Ali yang kita tahu Ali itu adalah alam, tapi alam li mudzakkarin ghairi aqilin, maka berarti enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Akil harusnya punya otak atau punya akal. Iya, akil itu akil yang dimaksud adalah ya artinya berakal. Berakal. Iya. Kalau orang bilang harus jamak. Itu termasuk ya. Termasuk. Iya, termasuk berakal, hanya saja akalnya luput ya. Iya, akalnya luput ketika itu. Itu termasuk berakal ya. Jadi majnunun boleh ya. Hanya saja akalnya luput, berbeda yang tidak berakal. Contohnya seperti apa? Nyamuk. Nyamuk enggak berakal, tapi berotak ya. Nyamuk enggak bisa jamak. Enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jadi nyamuknya antum anta kasih ke antum, punya anta punya peliharaan nyamuk, nyamuknya nyamuk jantan, kemudian dikasih nama Ali, maka enggak bisa dijamakkan. Iya, maka enggak bisa dijamakkan gitu ya. Walau dia punya otak, tapi dia enggak berakal ya. Nah, orang gila akalnya luput. Ya kan gitu ya. Tapi tetap dikategorikan sebagai berakal. Orang pingsan akalnya luput tapi tetap dikategorikan sebagai orang yang berakal. Bahkan tidur dalam ilmu fikih itu juga dikatakan apa? Dikatakan izalatul akal, kan begitu? Ya. Jadi orang tidur ya naimuna ya bisa, gini, bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena mereka berakal. Walaupun ketika itu akalnya luput. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tetap bisa dijadikan jamak mudzakkar salim ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Nah begitu, ini ketentuannya. Kemudian namanya enggak boleh ada ta' marbutah. Contohnya apa? Hamzah. Nah, makanya ini enggak atau Talha. Ini enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya. Begitu. Hurairah enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Karena berakhiran ta' dan bukan tarkib. Ya. At-tarkib yang dimaksudkan di sini adalah tarkib masjid. Ya, bukan tarkib idhafi. Kalau tarkib idhafi bisa ya. Ya, tarkib idhafi bisa. Bisa. Gimana? Hamzah sama Talha bisa taksir. Hamzah sama Talha. Oh iya, bisa. Ya, nanti pilihannya pakai jamak taksir lah ya. Pilihannya demikian. Nah, jadi inilah ketentuannya. Jadi tarkib masjid itu enggak bisa. Jadi misalkan ada nama orang Ja'al Haq. Rupanya di pesantren itu orang yang bernama Ja'al Haq itu ada 3 orang. Maka jangan pula antum katakan Ja'al Haqquna, enggak bisa ya. Karena itu tarkib masjid. Ya enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Contoh yang memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim adalah kata Ali. Selama dia mudzakkar li'aqil, ya mudzakkarin 'aqilin. Aliyuna, Muhammad, Muhammaduna, Amir, Amiruna. Inilah yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Umar, Umaruna. Bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Tarkib masjid, enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Iya, karena katanya kan buat tarkib. Ya, khalian minat tarkib. Yang dia itu lepas ataupun bersih, kosong daripada pentarkiban. وعلى ذلك لا يجمع وعلى ذلك لا يجمع هذا الجمع لا هذا الجمع يا وعلى ذلك لا يجمع هذا الجمع نحو رجل وغلام لأنهما ليس علمين. Berdasarkan keterangan ini maka tidaklah dijamakkan dengan jama ini لا يجمع هذا الجمع semisal kata rajul dan kata gulam. Kenapa kata rajul dan kata gulam tidak bisa dijamakkan dengan jama' ini? Di annahuma laisa alamain. Iya, benar. Tapi kalau gulam yang ini bisa, kenapa? Karena kata gulam yang ini sudah jadi alam. Jadi misalkan di teman-teman kita punya teman-teman kita ada 3 orang yang sama, yang ketiga-tiganya sama-sama punya nama gulam, maka bisa kita bilang gulamuna. Ya bisa, karena sudah jadi alam ya. Ya, namun kalau gulam yang dimaksudkan ini enggak bisa ya. Ya, cari kawan lagi biar bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Masyaallah. Baik. Kemudian kata beliau wala nahwu Zainabi, wala nahwu Zainaba wa Hinda, li'annahuma alamani muannatsani. Dan juga tidak bisa dijamakkan dengan jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim ini, semisal kata Zainab. Ya, semisal kata Zainab dan kata Hindun. Kenapa? Karena keduanya memang benar alam, tapi alamnya alam mu'annas. Iya, alam mu'annas. Wala nahwu Hamzata, wa muawiyata lishtimalihim ala ta, dan juga tidak bisa dijamakkan kepada jamak mudzakkar salim ini semisal kata Hamzah ataupun nama Hamzah, nama Muawiyah, dikarenakan keduanya mengandung huruf ta. Wala nahwu sibawaihi, ya ini pertanyaan Pak Saif ya. Wala nahwu sibawaiha di annahu murakkab. Maksudnya tarkib mazdi ya. Nah, demikian. Jadi kata sibawai, nama sibawai enggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Baik, untuk syarat berikutnya, ini masih satu syarat yang kita bacakan. Untuk syarat berikutnya ini kayaknya akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti rojulun sama bulan kenapa enggak bisa jadi apa, Ustaz? Iya, ya, nanti